طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Masih kita pada hadis Al-Hasan bin Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa rayhanatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sampai kita pada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha su'ilat an akli sayyid fil muhrim. Wa Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana makan buruan yang dilakukan oleh seorang yang sedang ihram. Qalat, bagaimana seorang yang makan datang buruan tadi? Innama hiya ayyamun qala'il. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya itu hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Qala innama hiya ayyamun qala'il fama rabaka fada'hu. Berapa hari yang sedikit, maksudnya hari-hari ihram. Berapa hari? Dari mulai kamu masuk tarwiyah, atau dari mulai sebelumnya kalau dia hajinya, haji qiran, dari mulai datang pakai pakaian ihram sampai pulang, paling berapa hari? 5 hari, 6 hari, atau mungkin ada yang enggak nyampe kalau dia ifrad. Innama hiya ayyam qala'il, kata Aisyah, itu hanya beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Hanya beberapa hari, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fama rabaka fada'hu, apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Yani mashtabaha alaika, yani yang tersamar atasmu, hal huwa halalun aw haram, yang meragukan atasmu apakah itu halal atau haram. Fatrukhu, maka tinggalkanlah. Fa innan nas ikhtalafu fi ibahati akli saydil muharram idza lam yasidhu huwa. Karena sungguhnya manusia berselisih, bolehkah makan buruan, makan hasil buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau dia tidak memburunya sendiri. Kalau memburunya sendiri, jelas haramnya. Kalau tidak ihram, jelas halalnya. Iya kan? Kalau dia yang berburu, dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza halaltum fastadu." Kalau kalian sudah tahallul, maka berburulah. Berarti sebelum tahallul tidak boleh berburu. Berarti kalau berburu-buruan jelas haram. Sekarang kalau orang yang tidak ihram, jelas halal. Wa bainahuma umurun mustabihah. Sekarang antara keduanya, yang berburu orang yang halal, bukan yang ihram. Setelah dapat buruan, dikasihkan kepada yang sedang ihram. Bagaimana? Ikhtalafa al-ulama. Ini sekarang yang berburu orang lain, bukan orang yang sedang ihram. Sedangkan kami orang yang ihram, bolehkah kami makan hasil buruan itu? Kata Aisyah, innama hiya ayyam qala'il, sesungguhnya itu beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu, tinggalkan. Selesai. Jangan kamu makan sebagai kehati-hatian. Famaradaka fada'hu. Halu wa halalun aw haram. Kalau kamu ragu apakah halal atau haram, maka tinggalkanlah. Karena manusia berselisih tentang bolehnya memakan buruan bagi seorang yang sedang ihram kalau bukan dia yang berburu. Wa qad yastadillu bihadza ala anna al-khuruj min ikhtilaf al-ulama'i afdal. Dan bisa jadi kadang-kadang beberapa ulama mengambil ucapan-ucapan seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini untuk sebagai dalil anjuran keluar dari khilaf. Khurujan minal khilaf di antara ulama. Wa nabiyina a'azakumullah, dikatakan qad yastadil. Kalimat qad dengan fi'il mudhari' itu menunjukkan kadang-kadang Artinya tidak semua para ulama begitu. Ada sebagian mereka yang begitu. Mengambil riwayat-riwayat seperti ini sebagai dalil bolehnya khuruj anil khilaf. Bolehnya kita keluar dari perselisihan dengan cara seperti itu. Para wanita misalnya, ketika ada perselisihan antara cadar itu wajib atau sunnah mu'akkadah, khurujan minal khilaf, pakai aja. Khurujan minal khilaf, supaya keluar dari khilaf. Mau itu sunnah mu'akkad ya saya pakai, mau wajib juga saya selamat dari dosa. Khurujan minal khilaf ya pakai. Ini kata mereka makruh, kata yang ini haram, kata yang itu halal. Khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Kalau halal, enggak makan enggak apa-apa kan? Kalau makruh, enggak makan, lebih afdal. Kalau haram, enggak makan, selamat dari dosa. Maka khurujan minal khilaf, saya enggak makan. Dari mana mereka para ulama mengajarkan khurujan minal khilaf dengan cara-cara seperti ini? Dari riwayat-riwayat yang seperti riwayat Aisyah ini. Kata Aisyah, innama hiya ayyamun qalail. Sesungguhnya ini beberapa hari saja. Maka apa yang meragukan kamu tinggalkan. Yani tentang bagaimana makan, makan buruan yang berburunya bukan orang ihram sedangkan dia sedang ihram. Kata Aisyah, tinggalkan. Selamat kamu furujan minal khilaf. Walakinnal muhaqqiquna minal ulama'i min ashabina. Li'annahu ab'adu 'anil syubhah. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Khurujan nal khulaf minal khilaf. Ini afdal. Kenapa? Li'annahu ab'ad 'anil syubhah. Karena dia lebih jauh dari syubhat. Selamat dari syubhat. Walakinnal muhaqqiquna minal ulama. Tetapi para ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan ulama, min ashabina, dari sahabat-sahabat kami dan juga dari selain mereka, mereka berpendapat ala anna hadza laisa huwa ala itlaqih, bahwa itu tidak secara mutlak. Pada perkara-perkara tertentu memang bagus ya, pas seperti yang kita contohkan tadi. Ini bilang sudah muakkad, ini bilang wajib, ya sudahlah pakai aja. Khurujan minal khilaf. Mau itu sunnah mu'akkad, mau itu haram, mau itu wajib, saya pakai selamat. Kalau kita tidak pakai dengan alasan sunnah mu'akkadah, enggak wajib kok sunnah mu'akkadah. Kalau ternyata wajib, kamu dosa. Iya kan? Demikian pula yang mengatakan wajib, mengajibkan pada orang lain, harus, kamu harus pakai karena ini wajib dan sebagainya. Ternyata itu sunnah mu'akkadah, kamu memberatkan orang lain. Maka khurujan minal khilaf, sudahlah. Pakai aja, apa beratnya sih? Jadi ini sunnah apa wajib? Udahlah pokoknya pakai aja. Saya gak tahu sunnah atau muakkadah atau wajib. Saya gak paham. Saya gak bisa merujukkan. Lebih selamat pakai aja. Qul inna a'udzu billahi min khurujan minal khilaf. Atau yang seperti tadi, perkara halal dengan haram. Tetapi para muhaqqiqun menyatakan itu tidak mutlak. Ada pada kasus-kasus tertentu tidak tepat. Kalimat khurujan minal khilaf tadi. Fa inna min masail ikhtilaf ma thabata fihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah laisa laha mu'arid. Karena di antara perkara-perkara yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan para ulama, ada perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rukhsah, membolehkannya dan tidak ada penentangannya. Fattiba'u tilkal rukhsah awla min sinabiha. Maka kita memakai rukhsah dari Nabi, itu lebih afdal daripada kita menjauhinya dengan alasan khurujan minal khilaf. Ini, oh saya enggak mau. Itu, saya enggak mau. Ini, saya enggak mau. Itu, kamu enggak mau semua? Khurujan minal khilaf. Ini ada perselisihan, ada perselisihan, ada perselisihan, semua ada perselisihan. Akhirnya dia meninggalkan sekian masalah. Padahal sebagian dari masalah itu Rasulullah SAW merukhsahkan, membolehkan. Maka tentunya mengambil rukhsahnya Rasulullah SAW lebih afdal daripada kita meninggalkan sesuatu yang halal dengan alasan kehati-hatian. Daripada yang mendingan-mendingan lah. Walaupun. Ini biasanya dengan cara seperti itu. Daripada kita mengerjakan nanti ternyata ini ternyata itu, ya mendingan seperti ini. Ini khudunina azakullah, enggak bisa diterapkan secara mutlak. Enggak bisa. Pada kasus-kasus tertentu bisa. Tetapi pada kasus lain tidak bisa. Wa illam takun tilka rukhsah balagat ba'dal ulama. Walaupun bisa jadi rukhsah-rukhsah dari Nabi SAW, tidak nyampe kepada sebagian para ulama. Famtana'a minha lidzalik. Akhirnya mereka dalam keadaan menghindari yang seperti itu. Karena rukhsahnya tidak dengar. Yang dia dengar ikhtilafnya. Maka daripada kita masuk dalam ikhtilaf, lebih baik saya tinggalkan saja. Walaupun saya tidak tahu mana yang rajih, saya tinggalkan saja. Ternyata ada rukhsah dari Nabi. Apakah kita ngambil rukhsah dari Nabi? Atau kita mengikuti ulama tadi yang katanya khurujan minal khilaf. Kehati-hatian dia tinggalkan. Wahada kaman tayakkan at-taharah. Contohnya seperti orang yang meyakini taharah. Wasyakka fil hadatsi. Dia dalam keadaan yakin saya itu berwudu. Kemudian saya ragu. Saya ini batal apa enggak ya? Baik, kalau pakai kaidah tadi bagaimana? Pakai kaidah tadi khurujan minal khilaf. Daripada ya lebih baik wudu. Selesai. Khurujan minal khilaf, khilaf fil batin, khilaf dalam hati. Batal enggak. Setelah daripada pusing-pusing memperdebatkan batal atau enggak, saya butuh aja lah. Tepat apa enggak tepat diterapkan di sini? Tidak tepat diterapkan di sini, karena ada hadis dari Nabi SAW. Yaitu tentang masalah rukhsahnya. Rasulullah SAW menyatakan, la yansarif hatta yasma'u sawtan aw yajida riha. Kata Nabi, jangan tinggalkan sholat. Dan jangan kamu berhenti sampai jelas, kata Nabi. Apakah terdengar suaranya atau tercium baunya? Kalau sudah jelas suaranya terdengar, fusaun audurat, atau tercium baunya khas, waduh, ini betul-betul batal saya. Keluar, butuh lagi. Tapi kalau kayaknya, layan syarif, kata Nabi. Jangan keluar. Ayat, ini satu perintah dari Nabi. Rukhsah. Sudah, kalau itu tidak meyakinkan, wudu kamu tadi yakin. Yang yakin lebih kuat daripada yang meragukan. Ini rukhsah dengan hadis. Tetapi kaidah tadi. Kaidah daripada mendingan, walaupun tadi. Yang alasannya khurujan minal khilaf. Daripada kita masuk dalam perselisihan, nanti ternyata kita bilang wajib, ternyata sunnah. Kita bilang sunnah, ternyata wajib. Kita bilang batal, ternyata enggak batal. Mau kita bilang enggak batal, ternyata batal, bagaimana? Lebih baik kita wudu lagi. Enggak pas. Berarti kamu menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan la yansarif, jangan kamu tinggalkan salatmu hingga kamu dalam keadaan mendengar suara atau mendapati baunya. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan di sini fa innahu sahha 'anil nabi, telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW, wa Nabi menyatakan la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Wala siyama in kana syakuhu fissalah. Lebih-lebih lagi kalau keraguan itu dalam salat. Fa innahu la yajuzu lahu qat'uha, maka tidak boleh memutus salat, enggak boleh membatalkan salat, li sihhatin nahyi anhu, karena ada sahihnya riwayat yang melarang untuk menghentikan salat tadi, yaitu hadis tadi. La yansarif maknanya jangan tinggalkan salatmu, jangan batalkan salatmu. Wa in kana ba'dul ulama yujibu dhalik, walaupun sebagian ulama justru mengharuskan untuk membatalkan salat. Yani husnudzannya adalah ma balaghahum hadzal hadis, tidak sampai hadis ini. Karena tidak sampai hadis ini, maka memakai kaidah tadi. Daripada kita ragu, lebih baik wudu lagi. Selesai. Mau dia itu dalam keadaan tidak batal, wudu lagi kan enggak apa-apa. Apalagi ternyata batal, kan bagus wudu lagi memang seharusnya. Fadhilna azakumullah. Maka ini keliru, kaidah tadi tidak bisa diterapkan ketika ada hadis yang tegas menyatakan la yansarif, jangan hentikan salatmu hingga jelas-jelas kamu batal, apakah dengan suara yang kamu dengar atau dengan bau yang kamu cium. Wa in kana lirukhsati mu'arid imma min sunnatin ukhra atau min amalin ummah bi khilafiha fal aula tarkul amali biha. Kalau ternyata rukhsah tadi memiliki mu'arid, keringanan dari Nabi tadi memiliki penentang, imma min sunnatin ukhra, bisa jadi dari sunnah yang lain, dari hadis-hadis lain, au min amalil ummah bi khilafiha, atau dari amalan umat secara ijma menyelisihi hal tersebut, fal aula tarkul amali biha, maka yang lebih utama kalau kita tidak mengerjakan rukhsah tadi. Qana bin na'azakumullah, yakni dikatakan wa kadza law kana qad amila biha syududun minan nas, demikian pula kalau ternyata telah dikerjakan oleh hanya orang-orang yang syudud minan nas, oleh orang-orang asing, orang-orang yang sedikit saja, orang-orang yang nyeleneh, syudud syad, sedikit nyeleneh saja, maka kita jangan kerjakan. Washtahara fil ummah al-amalu bi khilafiha, dan terkenal secara umum di masyarakat umat Islam ini justru berbeda, tidak seperti itu. Fi amsaril muslimin, di negeri-negeri muslimin, min ahdi sahabah, dari zaman sahabat dan seterusnya, fa innal akhdhu bima alaihi amalul muslimin huwal muta'ayyin, maka mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin itulah yang muta'ayyin, yang sudah tertentu secara ta'ayyin, hendaklah itu yang dikerjakan. Ini masih berbicara tentang syubhat, berbicara tentang perkara yang meragukan. Faedahnya tadi yang meragukan sebaiknya ditinggalkan. Ini punya dalil. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau hadis yang kemarin yang dibahas, yaitu bainahuma umurun mustabihat, faman ittaqa asyubuhat faqad istabra li'irdihi wa dinihi. Siapa yang meninggalkan atau menjauhi syubhat-syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka masuk. Kemudian dibahas syubhat itu. Sekian jenis-jenis syubhat. Ternyata di sana ada jenis syubhat yang bisa jadi syubhatnya karena ikhtilaf para ulama. Sebagian menyatakan ini adalah halal, sebagian mengatakan haram. Baik, tinggalkan atau tidak ditinggalkan? Kalau mengikuti dalil-dalil tadi, tinggalkan. Karena ini meragukan, sudah tinggalkan saja. Kalau halal, enggak makan enggak apa-apa toh. Kalau ternyata halal, kalau ternyata haram apalagi, saya sudah selamat tidak makan. Maka khurujan minal khilaf, walaupun belum tahu mana yang rajih, saya enggak makan. Dengan dalil da ma yaribu kala ma la yaribu. Ternyata itu pun tidak selalu begitu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang lain, seperti pada kasus ketika sholat batal atau tidak batal. Kalau pakai kaidah tadi, udah, daripada kamu sholatnya ternyata enggak sah, udah butuh lagi aja, batal. Ternyata Nabi mengatakan, jangan. Layan sarif. Jangan kamu hentikan sholatmu. Sekarang ada yang bentuk lain lagi. Ada yang syubhat. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tetapi dalam keadaan kita melihat amalul muslimin sejak sahabat enggak apa-apa, tabi'in enggak apa-apa, tabi'in enggak apa-apa, para imam enggak apa-apa, mayoritas kaum muslimin juga enggak apa-apa. Hanya saja yang menjauhinya segerintil manusia yang dikatakan syududun minan nas. Apakah kita khurujan minal khilaf? Udah khurujan minal khilaf, tinggalkan saja. Seperti para syawad minan nas tadi itu. Tidak. Justru sebaliknya, kamu ikut salaf, ikut keumuman mereka. Para salafus saleh, para tabi'in, yakni dengan diistilah amalul muslimin, apa yang diamalkan oleh mereka kaum muslimin. Huwal muta'ayyin, itulah yang dikerjakan. Fa inna hadhil ummah qad ajazaha Allah an yudhhira ahlu batiliha ala ahli haqqiha. فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل. Karena kenapa kita memilih mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mayoritas mereka? Karena umat ini قد أجازها الله أن يظهر أهل باطلها. Karena umat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan persetujuan dan Allah sudah menampakkan padanya untuk ditampakkan orang-orang yang ahlu batilnya daripada ahlu haknya. Fama dhaharal amal bihi fil quruni tsalatsa, maka apa yang tampak zahir di kalangan salaf insyaallah itu adalah hak. Tetapi kalau zahir di umat-umat yang belakangan di umat kita ini, belum tentu. Iya kan? Kalau mayoritas sekarang mengerjakan, berarti benar. Tepat apa enggak tepat? Tidak tepat. Karena mayoritasnya sekarang adalah orang-orang yang fasikin. orang-orang yang jelek. Tetapi umat yang pertama, generasi pertama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas, dan dikatakan sebagai khairul qurun, dikatakan dengan khairun nasi qarni, dikatakan pula mereka dan radhiyallahu anhum radhuan, sekian banyak pujian-pujian terhadap para salaf dari Quran dan Sunnah. Maka apa yang mayoritas mereka mengerjakan, insyaallah itu yang hak. Tetapi tidak bisa pada yang lain. Wa ma adahu fahuwa batil. Adapun selain mereka atau selain yang apa yang mereka kerjakan dari mayoritas mereka, maka itulah yang batil. Wallahu taala a'lam. Wa hauna amrun yanbaghi at-tafattun lahu wa huwa an at-tadqiq fi at-tawaqquf 'an ash-shubuhat innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu kulluha wa tashabahat a'maluhu fi at-taqwa wal wara' fa amma man yaqa fi intihakil muharramati adh-dhahirah thumma yurid an yatawarra' 'an shay'in min daqa'iq ash-shubah fainnahu la yahtamil lahu dhalik. Wa hauna amrun, di sini ada perkara yang yanbaghi tafattun lahu, yang perlu kita perhatikan. Wa huwa an at-tanqiq fi at-tawaqquf 'an ash-shubuhat, bahwa sampai perkara tadqiq fi at-tawaqquf 'an ash-shubuhat, yakni sampai sekecil-kecil perkara kita berhenti dari syubhat. Innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu kulluha, ini wajar dikerjakan, pantas dikerjakan oleh orang-orang yang istaqamat ahwaluhu kulluha, orang-orang yang memang lurus dan istiqamah dalam semua amalan-amalannya. Wajar kalau dia kemudian mau makan sesuatu aja dia enggak berani, kemudian dia menyatakan, ah, daripada saya nanti terkena haram, saya enggak mau makan. Kehati-hatian, wara. Kalau istaqamat ahwaluhu kulluha, kalau orang itu sudah lurus amalan-amalannya, masya Allah, saleh, wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara, dan amalannya hanya berkisar pada takwa dan wara, fa amma man yaqa, maka dia pantas untuk menghindari perkara-perkara syubhat tadi yang seperti itu. Fa amma man yaqa fi intihakil muharramati adh-dhahirah, adapun orang-orang yang biasa terjerumus di dalam keharaman-keharaman yang jelas, mengerjakan yang ini, yang itu, yang haram-haram. Thumma yurid an yatawarra an syai'in, kemudian dia ingin untuk berhati-hati dari sesuatu. Min daqa'iqis syubah, dari syubhat-syubhat yang sangat kecil. Fa innahu la yahtamilu dzalik, maka ini tidak pantas yang demikian. Bal yunkar alaih, orang ini perlu diingkari. Apa-apa? Kamu bilang apa? Saya enggak mau makan nasi karena nasi itu katanya mengandung alkohol, daripada kan mendingan walaupun. Dilihat orangnya. Orangnya ahli maksiat. Sudah. Kamu jangan aneh-aneh aja lah. Itu yang wajar-wajar aja. Enggak, saya betul-betul berhati-hati. Sudah, jangan kadzab. Diingkari orang ini. Kenapa? Dia pasti akan membuat sesuatu fitnah atau bikin sesuatu yang membuat bingung manusia. Karena dia dalam keadaan yang haram-haram dia kerjakan. Sekarang nasi makanannya kaum muslimin seluruh Indonesia, dia mau tinggalkan karena katanya mengandung alkohol. Kira-kira bagaimana? Pantas atau pantas, wajar atau tidak wajar? Tidak wajar yang demikian. Bal yunkar alaihi, diingkari dia. Kama qala Ibn Umar liman sa'alahu an damil ba'ud, seperti seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentang darahnya nyamuk, bagaimana hukumnya. Ternyata yang tanyanya dari ahlul Iraq. Ahlul Iraq, ahlul nifaq wa syiqaq. Waktu itu ahlul fitnah di sana. Iraq isinya segala macam fitnah di sana. Pembunuhan-pembunuhan setiap hari. Ada kelompok di sana Rafidah, ada kelompok pengingkar takdir, ada kelompok di sana ghulu, khawarij, semua di sana. Dan terjadi pembunuhan hampir setiap hari. Tiba-tiba datang orang tanya, aku mau tanya, darah nyamuk bagaimana hukumnya? Kata Ibn Umar, yas'aluni 'an damil ba'ud, waqad qatalu al-Husain, mereka bertanya tentang darah nyamuk padahal mereka sudah membunuh al-Husain. wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huma raihataya fid dunya, keduanya adalah kekasihku atau orang yang kesayanganku, Hasan dan Husain, kata Nabi. Kenapa diingkari pertanyaan tadi? Bertanya yang rinci, yang kecil, masalah darah nyamuk, padahal mereka tiap hari pedangnya berdarah dengan darah manusia. Khawarij. Qanibina a'azakumullah. Demikian keadaannya. Para ulama jeli ketika melihat ada orang-orang yang berbuat sesuatu, walaupun kelihatannya orang itu masya Allah sangat hati-hatinya, darah nyamuk saja hati-hati, diingkari oleh dia. Enggak mungkin ini, enggak wajar. Dia biasa menumpahkan darah manusia. Di sana tempat fitnah, tempat pembunuhan di Irak. Wa sa'ala rajulun Bishr ibn al-Harith an rajulin lahu zawjatun wa ummuhu ta'muruhu bitalaqiha. Bertanya seseorang kepada Bishr ibn al-Harith tentang seseorang yang memiliki istri, kemudian ibunya memerintahkan untuk mentalak istrinya. Faqala, in kana barra ummihi fi kulli shay'in wa lam yabqa min birriha illa talaqu zawjatihi falyaf'al. Lihat jawaban ulama. Kata beliau, kalau dia biasa mentaati ibunya dalam segala masalah kecuali satu ini, kerjakan. Ini taati ibumu, talaklah istrimu. Wa in kana yadhruhu yabruha bi talaqi zawjatihi thumma yaqumu ba'da dhalika ila ummihi wa yadhribuha fala yaf'al. Tetapi kalau dia kemudian sok mentaati ibunya, ini adalah ibunya memerintahkan untuk mentalak istrinya, kemudian talak istrinya, kemudian setelah itu dia bermaksiat pada ibunya, memukul ibunya, membentak ibunya, fala yaf'al, maka jangan kerjakan. Paham? Ini maksud. Sama seperti tadi. Perkara yang jelas-jelas dia sudah ngerjakan belum? Baru kemudian bicara yang syubhat-syubhat. Kalau perkara yang jelas-jelas dia belum kerjakan, yang haram-haramnya jelas dia belum tinggalkan, kemudian sok mau meninggalkan yang syubhatnya sangat dakik, sangat rinci. Enggak mau makan ini, enggak mau makan itu, katanya ini makanan-makanan ini, semuanya yang ada di koperasimu semuanya syubhat. Karena mengandung mereka punya istilah, dan itu katanya pecin itu dibikin dari babi, dan katanya, masya Allah, kamu udah meninggalkan yang haram-haram semuanya. Kalau sudah wajar, masya Allah ini orang soleh, yang haram-haram semua sudah ditinggalkan, sekarang yang subhat-subhat pun dia berupaya untuk berhati-hati, yang subhat-subhatnya jelas pun sudah, tinggal yang rinci-rinci dia tinggalkan juga. Maka ini akan dengan azakumullah, perkara yang sungguh tidak wajar. Kalau ternyata dia masih terjumus yang haram-haram, masih makan sekian masalah, sekian perkara-perkara yang jelas makruhnya, kemudian dia makan, maka orang ini dalam keadaan tidak wajar ketika mengatakan aku meninggalkan dan itu, meninggalkan ini dan itu. Dan disebutkan harus diingkari. Sebagaimana Ibnu Umar mengingkari orang yang bertanya tentang masalah ba'udah, masalah nyamuk. Kembali kepada ucapan beliau, Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah an rajulin yashtari baqlan. Ditanya Imam Ahmad tentang seseorang yang membeli baqlan. Wa yashtarit al-khusah, yani allati turbat biha jarzatu al-baql. Sepertinya bakal itu adalah sayur mayur ya. Dikatakan orang yang membeli sayur kemudian memberikan syarat, ya, harus diikat, ya, dengan ikatan begini begitu. Faqala Ahmad, "Aish hadhihi al-masail?" Apa ini maksudnya? Pertanyaan apa seperti ini? Qila lahu, dikatakan kepadanya, "Inna Ibrahim ibni Abi Nu'aym." Faqala Ahmad, "In kana Ibrahim ibni Abi Nu'aym fa na'am, hadha yushbihu dhak." Ditanya seseorang, ini Imam Ahmad rahimahullah, tentang orang yang beli baklan, kemudian menyaratkan harus ada syarat ininya, syarat itunya, yani lati turbat biha jurzatul baql. Faqala Ahmad, "Ishara?" Apa itu? Jadi ngapain kalian pakai syarat sesuatu yang kecil seperti itu? Tahu kamu kalau kalau apa beli kangkung atau beli apa ada ikatnya itu. Maka diucapkan, ngapain? Pakai syarat-syarat seperti itu dengan ikrar syarat ini. Cuma kalau enggak, saya beli nanti ini talinya ini enggak halal. Masya Allah, kehati-hatiannya sangat tinggi. Maka Imam Ahmad mengingkarinya. Apa itu maksud kamu? Perkara apa yang kecil seperti itu kamu bahas? Dia mau membahas dengan alasan dulu Imam Ibrahim Nuhai begini. Kalau Ibrahim Nuhai na'am. Kalau kamu enggak. Kenapa? Karena mereka para imam sudah mengerjakan semua yang wajib-wajib. Sudah meninggalkan yang haram-haram. Dan berupaya meninggalkan yang makruh-makruh. Dan meninggalkan yang syubhat-syubhat. Sudah semua. Tinggal perkara ini. Dia ragu. Ini saya beli kangkungnya. Saya enggak beli talinya ini. Enggak beli karetnya. Ini karetnya halal apa enggak halal? Tanyakan. Masya Allah. Karena memang imam yang sangat hati-hati dalam semua masalah sudah selesai. Tinggal yang kecil-kecil ini. Yang dia masih ragu. Adapun kamu. Sambil dipegang kepalanya begitu. Kamu dalam keadaan yang lebih besar dari itu sudah kamu makan. Enggak ribut. Sekarang bicara masalah karet. Saya beli tapi juga saya sama karetnya ya. Ini dihargain. Khana ibn a'azakumullah. Yang demikian, khana ibn a'azakumullah. Diingkari. Kalau ternyata orang itu bukan orang yang istiqamah. Alal wajibat. Wala tarkil muharramat. Dan juga pada tarkil muharramat. Ketika dikatakan innahu Ibrahim. Ibn Abi Nu'aym dan seterusnya. Faqala Ahmad. In kana Ibrahim ibn Abi Nu'aym. Fana'am. Yusbihu dha. Pantas. Untuk tanya-tanya seperti itu. Ya. Wa innama ankara hadhihi al-masail mimman la yushbihu haluh. Sesungguhnya diingkari terhadap orang-orang yang bukan seperti itu keadaannya. Wa amma ahlu tadqiq fil wara'i fa yushbihu haluha hadha. Fana bin a'azakumullah, ini pelajaran penting. Karena kita mendengar berbagai macam ucapan-ucapan manusia dari kalangan orang-orang yang memang jarang belajar atau kurang belajar, tetapi sudah menjadi tokoh, sehingga isinya masalah-masalah yang seperti ini, untuk menunjukkan betapa hati-hatinya dirinya. Saya tidak memakai produk bikinan Amerika, saya tidak mau memakai produk bikinan orang kafir, saya tidak mau begini, saya harus berhati-hati dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Apa iya? Apa iya? Mau dikorek semua rumahnya? Mau dikorek semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Kan ibn a'azakumullah, sudahlah. Apa perkara yang halal, jelas. Yang haram, jelas. Itu dulu. Kerjakan yang halal, jauhi yang haram. Setelah itu, baru kamu berupaya untuk menjauhi yang makruh-makruh. Setelah itu, jauhi yang syubhat-syubhat. Terus. Meningkat. Jangan yang ini kamu masih kerjakan, yang haram-haram. Kemudian sok membuat sulit manusia dengan mengatakan, ini syubhat, tidak boleh dikerjakan. Padahal dalam keadaan dia sendiri masih mengerjakan yang haram. Qala ibn a'azakumullah. Qala wa innama ankara. Maka diingkarinya adalah pada masalah-masalah yang memang orang itu pantas berhati-hati. Karena dia sudah meninggalkan yang haram-haram. Amma ahlu tadqiqi fil wara' fayushbihaluha hadha. Adapun mereka-mereka golongan ahlu tadqiq. Orang yang sangat teliti dalam masalah wara'nya sudah sangat tinggi. Fayushbihaluhum hadha, maka pantas mirip perbuatannya seperti itu. Waqad kana al-Imam Ahmad nafsuhu yasta'mil fi nafsihi hadzal wara. Imam Ahmad sendiri pada dirinya melakukan kehati-hatian yang seperti itu. Tetapi ketika orang datang tadi diingkari. Nanya apa kamu? Sudahlah, jangan cerita Ibrahim. Ibrahim enggak seperti kamu. Diingkari. Tapi Imam Ahmad sendiri pada dirinya berhati-hati. Fainahu amara man yashtari lahu samnan faja'a bihi ala waraqatin fa amara biradil waraqah il ba'i. Bagaimana kehati-hatian Imam Ahmad ketika minta beli samin? Belikan samin. Sudah sampai di rumah saminnya, faja'a bihi ala waraqah. Ternyata dibawa dengan sebuah kertas. Fa amara biradil waraqah. Maka diperintahkan ini, kembalikan kertasnya. Bungkusnya itu, kotaknya dikembalikan. Saya tidak membayar kertasnya. Dikembalikan ilal ba'i'. Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana Ahmad la yastamiddu min mahabiri ashabihi. Wa innama yukhrij ma'ahu mihbaratan yastamiddu biha. yastamiddu minha. Wasta'dhanahu rajulun an yaktuba min mihbaratihi faqala lahu uktub fa hadha wara'un mudhlim. Wasta'dhanahu akhar fi dhalika fatabassama. Imam Ahmad rahimahullah di antara kehati-hatiannya, beliau biasa membawa tinta sendiri, tidak memakai tintanya murid-muridnya. Wa kana Ahmad la yastamid min mahabiri ashabihi. Wa inma yakhruj ma'ahu mihbaratan. Dia membawa sendiri tintanya yang istamiddu biha. Wa sta'dana rajulun an yaktub min mihbaratihi faqala lahu uktub. Fa hadha wara'u mudlin aw wara'un mudlin. Wa sta'danahu akhar fi dhalika fatabassama wa qala lam yablugh wara'i wala war'aka hadha. Wa hadha qalahu ala wajhi at-tawadhu' wa illa fa huwa kana fi nafsihi yasta'mil hadha al-wara' wa kana yunkiruhu ala man lam yadhil ala man lam yasil ila hadha al-maqam. Qul ibn a'azakum Allah. Kalian biasa pinjam-pinjaman pensil kan? Hah? Pulpen? Baik. Kalau pinjam itu harus dikembalikan kan? Sekarang saya tanya, berapa banyak kalian pinjam tidak dikembalikan? Dosa itu. Dosa apa enggak dosa? Pinjaman dikembalikan dosa. Kamu ketika pinjam ngurangi tinta enggak? Ngurangi tinta. Udah dikembalikan tintanya? Belum. Berarti kamu bukan pinjam, minta tinta. Kenapa enggak dikembalikan tintanya? Hah? Ayo cepat minta maaf. Saling minta maaf bahwa saya pernah nyuri tintamu berapa kali. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau mereka sudah sampai tingkatnya tinggi, yakni amalannya sudah masya Allah istiqamah, yang wajib-wajib sudah dikerjakan, yang haram-haram sudah dikerjakan, bahkan yang makruh-makruh sudah ditinggalkan, yang haram-haram sudah ditinggalkan, yang makruh-makruh juga sudah ditinggalkan, maka mereka beranjak kepada yang berikutnya. Yang kecil-kecil pun dia perhatikan. Ini bagaimana hukumnya? Saya beli barangnya. Ini kertasnya saya enggak beli. Kembalikan. Ketika ada seorang ulama beli, balik lagi. Ini termasuk dibayar ya? Oh iya. Baru dia pergi. Talinya, karetnya. Kemudian ada masalah tinta. Saya minta tintanya. Kemudian yang lain minta izin juga dan sebagainya. Tertawa Imam Ahmad. Memang warokmu dan warokku masih belum sewaroknya para ulama. Artinya beliau mengingkari sungguhnya yang dimaksud murid-muridnya. Tetapi dia dalam keadaan tidak sombong menyatakan saya sudah sampai. Mengatakan belum-belum. Kamu dan kita belum sampai kepada waroknya mereka. Belum sampai ke hati-hatiannya mereka para imam-imam, para ulama. Allahu ta'ala. Nah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.